قال المصنف حفظه الله تعالى علامة الحرف تندى تندى حرف. قال المصنف بركات المصنف والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. Jadi huruf adalah apa-apa yang tidak pantas bersamanya, tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Jadi dalil di sini maknakan tanda. Kemudian beliau berkata, asyarhu, penjelasan. Dzakar al-musannifu, musannif menyebutkan, musannif rahimahullah, pemilik matan. Al-ajurum. Anna al-harfa yatamayyazu anil ismi wal-fi'li bi'annahu la yakbalu syai'an min alamatil asma'. Beliau musannif menyebutkan bahwasanya huruf itu terbedakan dari isim dan fi'il. Bahwasanya dia tidak menerima sesuatu dari alamatil asma, la yaqbalu syai'an, yakni tidak menerima sesuatu min alamatil asma, dari tanda-tanda isim, wala min alamatil af'al, dan tidak pula dari tanda-tanda fi'il. Fa idza waradat 'alaika kalimatun, ketika ada padamu satu kalimat, fa'arid 'alaiha, maka kamu ambil padanya atau hadapkan padanya alamatil asma'i, tanda-tanda isim awalan, yang pertama. Jadi paham maksudnya ini, jika ada padamu suatu kalimat, fa'arid 'alaiha alamatil asma', maka kamu ambil dia, masukkan dia dengan tanda-tanda isim. Paham? Awalan, ini yang pertama. Fa in qubilat syai'an minha fa hiya ismun. Jika dia itu menerima sesuatu tadi darinya, maka dikatakan dia isim. Misalnya Muhammad. Antum ambilkan tanda-tanda isim, min, masukkan min Muhammadin. Oh, cocok. Maka diketahui Muhammad adalah isim. Apa i'rabnya alamati di sini? Alamatil asma'i. Alamati apa i'rabnya? Bukan. Ya, memang mudhaf, tapi kenapa dia dikasrah? Kenapa? Iya. Semua mudhaf itu ya enggak bisa ditanwin, benar. Tapi kenapa dikasrah? Mudhaf ada yang marfu dengan dhamma, ada dengan fathah, ada dengan kasrah. Ini dikasrah kenapa? Fa'arid 'alaiha 'alamatil asma'i. Kenapa alamati bukan alamata atau alamatu? Karena dia sebagai maf'ulun bih. Iya, maf'ulun bih, tanda nasabnya dengan kasrah karena dia jamak muannats salim. Gitu. Fa in lam taqbalha fa'arid 'alaiha 'alamatil af'al. Jadi setelah dia menyebutkan kalau dia menerima tanda-tanda isim, maka dia dikatakan isim. Kemudian berkata, fa'ilam takbalha, jika tidak menerimanya, fa'arid alaiha alamatil af'al. Kalau misalnya dia tidak menerima tanda fi'il, misalnya, yadribu, dimasukkan Muhammad, yadribu, dimasukkan min yadribu, ini enggak mungkin, ya, enggak menerima. Maka, fa'ilam takbalha, tidak menerima, fa'arid alaiha alamatil af'al. Karena yadrib itu tidak bisa masuk min, maka dikasihkan alamat af'al. Lam yadrib, masuk dia. Ya, dimasukkan lam pada fi'il tadi. Fa in qubilat minha syai'an fa hiya fi'lun. Ketika dia menerima lam, lam yadhhab, maka dikatakan la yadhhabu itu adalah fi'il. Ya. Fa in lam taqbalha fahkum biharfiyatiha. Biharfiyatiha. Fa illam taqbalha fahkum biharfiyatiha. Jika dia tidak menerima, tadi sudah tidak menerima isim, alamat isim, ya. Misalnya kita contohkan lam. Kita contohkan apa? Lam. Dimasukkan bilam huruf jer. Enggak cocok, ya. Cocok enggak? Enggak cocok. Bilam. Atau dikasihkan tanda-tanda pada alamat-alamat daripada isim dan alamat-alamat dari fi'il, tidak menerima semuanya. Kalau dia tidak menerima tanda-tanda itu, maka dikembalikan, dikatakan dia sebagai apa? Huruf. Fa in lam taqbalha fahkum biharfiyatiha. Jika dia tidak menerimanya, maka dihukumi dia dengan huruf. Paham ini?